Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-8 dari bulan Rajab 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 29 Januari 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Al-Allamah Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'liqati Ala Syarhi Sunnah Lil-Imam Al-Barbahari Rahimahullahu Ta'ala. Ya mana ikhwati fillah ya ra'akumullah. Walhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan penjelasan yang disampaikan oleh Al-Musannif Rahimahullahu Ta'ala terkait dengan ucapan Al-Imam Al-Barbahari, Afdalun nasi ba'da ha'ulai ashabi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Qarnul Awwal Ladhi bu'itha fihim Al-Muhajirun Al-Awwalun Wal-Ansar Wahum man salla qiblatain. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, manusia terbaik setelah mereka dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni setelah Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan bahwa di antara para sahabat memiliki at-tafawut, tingkatan demi tingkatan dalam keutamaan-keutamaan yang ada di tengah-tengah mereka. Ada yang dikenal dengan Al-Khulafa Ar-Rashidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali radhiyallahu anhum jami'an. Mereka adalah sahabat-sahabat terbaik, termulia sepeninggal Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian setelahnya ada 10 orang sahabat, sisanya 6 kalau kita kurangi dengan jumlah Khulafa Ar-Rasyidin yang 4 tadi. 6 orang sahabat yang telah dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan menta'yin namanya satu persatu. Talhatun fil jannah wa Zubair fil jannah. 10 orang yang telah dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlul jannah. Kemudian yang setelah mereka adalah generasi pertama dari kalangan muhajirun. Demikian pula yang terbaik di tengah-tengah mereka dari kalangan ansar. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapati salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan 2 arah kiblat, kiblat yang pertama dan kiblat yang kedua. Yang alhamdulillah kita telah menyelesaikan pula penjelasan dari Al-Syeikh Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah wa ra'ah terkait dengan ucapan Al-Imam Al-Barbahari tersebut. Pada malam hari ini bi'idnillahi ta'ala kita akan masuk kepada ucapan Al-Imam Al-Barbahari yang baru, yang mana Al-Musannif Rahimahullah mengatakan Thumma afdalun nasi ba'da ha'ula, kemudian manusia terbaik setelah mereka, setelah muhajirin, setelah Al-Ansar, setelah kalangan sahabah yang mengerjakan salat dengan dua kiblat yang ada di sisi kaum muslimin ketika itu. Setelah mereka yang terbaik adalah man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman au syahran au sanatan au aqalla min dzalik au akthar, adalah orang-orang yang berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walaupun hanya satu hari, menjadi sahabat dalam kurun waktu yang sangat singkat. Ini masih masuk ke dalam generasi orang-orang yang harus kita muliakan, yang hak-hak mereka akan disebutkan nanti oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Atau mungkin satu bulan, atau mungkin satu tahun, atau kurang dari itu atau lebih dari itu, kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Al-muhim yang menjadi barometer utamanya adalah ketika mereka tersebut berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya menjadi bahagian dari ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Natarahhamu alaihim. Kita memiliki kewajiban untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa nadhkuru fadlahum. Kita pun memiliki kewajiban untuk menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka. Yakni dari kalangan ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya sesaat mereka menjadi sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an, walaupun hanya satu bulan, walaupun hanya satu tahun, tidak seperti kibarus sahabah yang berpuluh-puluh tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bilangannya sedikit, tapi tetap hak mereka sama. Kewajiban kita pun sama. Natarahhamu alaihim wa nadhkuru fadlahum wa nakuffu an zalalihim. Selain kita wajib untuk senantiasa berdoa menyebutkan kebaikan dan keutamaan-keutamaan mereka, demikian pula nakuffu an zalalihim. Kita harus menahan diri dari ketergelinciran mereka. Az-zalal. Karena mereka mau tidak mau memang sebagai seorang insan, manusia biasa, dan mereka pun pastinya memiliki az-zalal, kekeliruan atau ketergelinciran. Tapi berbeda sikap kita ketika menghadapi ketergelinciran yang ada di sisi para sahabah, kekeliruan, kesalahan yang ada di sisi mereka. Nakuf, kita benar-benar harus menahan diri, harus diam, tidak boleh membahas. Wala nadhkur ahadan minhum illa bil khair, dan tidak boleh kita mengucapkan terkait dengan salah satu dari mereka, yakni dari kalangan ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa bil khair, kecuali dalam urusan-urusan kebaikan. Artinya tidak boleh kita mengungkit-ungkit ketergelinciran mereka, kesalahan mereka, dosa mereka, mungkin kemaksiatan mereka dan yang lainnya. La nadhkur ahadan minhum illa bil khair, tidak boleh kita ucapkan yang terkait dengan para sahabat Nabi kecuali al khair, kecuali kebaikan demi kebaikan. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila disebutkan nama para sahabat di tengah-tengah kalian, amsiku, maka tahanlah diri-diri kalian. Karena memang lisan ini akan gatal, hati ini tidak akan tenang, terlebih ketika mereka sudah dikuasai oleh al-hawa. Demikian pula Syekh Al-Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah akan dinukilkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, menjelaskan tentang keadaan ahlul ahwa yang lisan mereka tidak akan bisa diam dari kekeliruan, ketergelinciran, kesalahannya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Akan dibahas, bahkan diangkat-angkat, bahkan diucapkan oleh mereka sebagai tahqiq ta'rikhi. Inilah kenyataan yang ada, inilah sejarah yang harus kita pelajari. Nanti akan kita nukilkan dari ucapan Syekh Shalih Al-Fauzan bi'idznillahi ta'ala. Wa qala Sufyan bin Uyainah, berkata Imam Al-Jalil Sufyan bin Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu arda atau rahimahullahu ta'ala, man nataqa fi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fahuwa sahibu hawa. Kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, man nataqa fi ashabi Rasulillah, barang siapa yang mencela satu saja dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an bi kalimatin, dengan ucapan-ucapan yang mengandung celaan, yang mengandung terkait dengan asab wasyatam. Dia pojokkan, dia diskreditkan, dia usaha untuk menjatuhkan harga diri sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Maka ketahuilah, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, fahuwa sahibu hawa, ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang pengikut hawa nafsu. Na'udzubillah min dalik. Asyarhu, penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Salih bin Fauzan rahimahullahu ta'ala, hafizahullah wa ra'ah. As-suhbatu tatafadal minha suhbatun kathiratun wa mulazamatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam tawilatun aw man suhbatun qalilatun. Sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum jami'an tatafadal, bertingkat-tingkat keutamaan mereka, kemuliaan-kemuliaan di tengah-tengah mereka. Di antara as-suhbah, di antara orang-orang yang hidup di sekitar Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang keadaan mereka banyak sekali mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering sekali mendampingi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sering bermulazamah. Mulazamah itu senantiasa mendampingi, mengikuti dimanapun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada. Beliau alaihi salatu wassalam berangkat jihad, mereka pun berangkat berjihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat untuk berdagang, mereka pun ikut berdagang. Mulazamah. Dimanapun posisi Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang seperti ini diantaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, senantiasa ingin dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tawilatun, demikian pula qalilah, ada yang lama, ada yang sebentar. Karena memang tingkatan-tingkatannya masing-masing keadaan mereka, manusia. Ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai kumpulan dari manusia-manusia salihin. Kalau sudah kita bicara tentang sifat dasar seorang insan, seorang manusia, maka mau tidak mau ada saja urusan-urusan yang memang lebih dipentingkan dibandingkan dengan urusan-urusan yang lainnya. Maka demikian posisi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun itu semua tidak menjadi catatan aib, catatan kekurangan ketika mereka hanya sebentar bersama Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ikut berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam di setiap peperangan-peperangan yang ada, di setiap jihad-jihad yang ada, tidak. Bahkan nanti akan dinukilkan oleh Syekh Salih Al-Fauzan bagaimana keadaan seorang sahabat yang bernama Hatib ibnu Abi Balta'ah yang sempat dalam tanda kutip menjadi pembocor informasi kepada orang-orang musyrikin, yang sempat kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda itu sangat marah kepada Hatib ibnu Abi Balta'ah, membocorkan rahasia Nabi alaihi salatu wassalam kepada mereka, bangsa Quraisy di kota Mekkah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Umar bin Khattab, tahan wahai Umar, dia termasuk seorang yang mengikuti peperangan Badar, dan orang-orang yang ikut bersamaku pada peperangan Badar semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Amalkan, lakukan apa yang kalian ingin lakukan, sungguh kalian telah mendapatkan al-maghfirah, ampunan dariku. Bebas mau melakukan apa saja. Itu yang dinasihatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Khattab. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, terkait dengan kondisi beberapa orang sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an yang hanya sebentar, hanya sesaat mendampingi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, maka ini tidak menjadi sebuah catatan aib, catatan kekurangan yang ada di tengah-tengah mereka. Lakinna sahibaha lahu fadlu suhbati walau kanat suhbatuhu qalilatun. Walaupun mereka hanya sebentar mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam, mujarrad sekedar mereka bertemu dengan zaman Nabi alaihi salatu wassalam, beriman dengan beliau, wafat dalam keimanan tersebut, itu sudah menjadi keuntungan yang luar biasa, keutamaan yang tidak bisa ditandingi oleh generasi-generasi setelahnya, tabi'in, atba'at tabi'in, apalagi generasi kita sekarang, yang nanti insyaallah taala pun akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara keutamaan para sahabat yang dinukilkan oleh Asy-Syarih hafizahullah wa ra'ah. Qauluhu, ucapan al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, natarahamu alaihim wa nadhkuru fadlahum wa nakufu an zalalihim. Kita wajib untuk merahmati, mendoakan rahmah kepada mereka, para sahabah. Kita wajib untuk menyebutkan keutamaan-keutamaan mereka. Wa nakuffu an zalalihim, dan kita pun memiliki kewajiban untuk menahan diri dari ketergelinciran yang ada di tengah-tengah mereka. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah wa ra'ah, haqquhum alaina, haknya para sahabah kepada kita. Yakni kewajiban kita yang harus kita lakukan terhadap para sahabat. Annana nataradda anhum. Yang pertama, kita wajib untuk melakukan taraddi, mengucapkan radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu anhum jami'an, atau lafaz yang semakna dengan itu, walaupun dengan bahasa Indonesia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka. Ini kewajiban kita yang pertama, hak mereka yang pertama, yang wajib untuk kita penuhi. Yang kedua, kata Syekh Al-Fauzan al-Hafidhullah wa ra'ah, natarahamu alaihim, kita pun memiliki kewajiban untuk mendoakan rahmah, mendoakan kasih sayang untuk mereka, para sahabah. Wa naqtadi bihim, hak mereka yang ketiga, yang menjadi kewajiban kita yang ketiga, adalah kita wajib untuk mengikuti jejak mereka. Wa nusni alaihim, yang keempat, wajib pula untuk memuji, menyanjung mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, wa nakuffu alsinatana 'anit ta'ni fihim aw fi ahadin minhum, kita wajib menahan lisan-lisan kita dari mencela mereka atau salah satu saja dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, aw an nakhudha fi ma jara bainahum minal fitnati wal hurub, atau mungkin kita ikut-ikut campur dalam urusan yang terkait dengan perselisihan yang ada di tengah-tengah mereka. Ini satu hal yang dilarang, karena memang kenyataan yang ada, wakai yang terjadi pada peperangan Jamal misalkan, ada di sana qital, beberapa peperangan mabainal muslimin, yang terjadi di antara muslimin, bahkan di antara ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini memang kenyataan pahit yang harus dipelajari dan harus ditelaah bersama oleh muslimin. Pada peperangan Jamal terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib, pasukan yang pertama, melawan Talhah dan Zubair. Sama-sama ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi saling bertempur, saling berperang. Yang kedua, ada yang dikenal dengan Ma'rakatu Siffin, peperangan Siffin, antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu arda. Model-model peperangan semacam ini, khotifillah yara'akumullah, yang di goreng habis-habisan, yang akan dibahas dengan tendensi-tendensi duniawi yang mereka miliki dari kalangan Khawarij, lebih-lebih dari kalangan Syiah, lebih-lebih dari kalangan Mu'tazilah, untuk menjatuhkan kehormatan para sahabah. Kenapa kita harus mengikuti para sahabah? Mereka pun orang-orang yang tidak bisa selamat dari hawa nafsu mereka. Antar mereka berperang, mereka tidak mau mengakui beberapa keutamaan yang lebih yang ada di tengah-tengah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an, ahlul ahwa. Sesuai dengan ucapan Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kalimatin fahuwa sahibu hawa. Barang siapa yang berani berucap tentang para sahabat Nabi walaupun hanya dengan satu kalimat celaan, oh Muawiyah bin Abi Sufyan itu pengkhianat, na'udzubillah min dzalik, dan ini ternukil. Orang-orang na'udzubillah min dzalik sahibu hawa, yang telah dinyatakan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taala anhu ardhah atau rahimahullahu taala, kita dapati di masa ini bagaimana tajamnya lisan A'idul Qarni ketika mencela Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai seorang perampok. A'idul Qarni, seorang tokoh dari kalangan Khawarij wal'iyadzu billah. Dan kita dapati ini bukan hanya sekedar pembahasan-pembahasan yang tidak ada dasarnya oleh kalangan a'immah, la. Lebih-lebih lagi Sayyid Qutb, lebih-lebih lagi Yusuf Al-Qardawi. Ucapan-ucapan yang tajam kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Oleh karenanya Imamul Jarhi wa Ta'dil fi hadzal 'asr, Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umar, enggak diam dari karya-karya dalam tanda kutip ilmiah yang dimiliki oleh Sayyid Qutb, yang dimiliki oleh Hasanul Banna, yang dimiliki oleh Yusuf Al-Qardawi, dibahas satu persatu. Lebih-lebih lagi Syekh Syuyukhina Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala, Yusuf Al-Qardawi dibantah habis-habisan oleh Syekhuna atau Syekh Syuyukhina Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i. Enggak diam para ulama. Karena mereka enggak rela orang-orang mulia, generasi terbaik yang kita memiliki sekian banyak kewajiban terkait dengan sikap kita terhadap mereka. Tapi dengan mudahnya dari kalangan ashabu hawa, ashabu dalalah, menafikan begitu saja apa-apa yang ada di sisi mereka dari kebaikan-kebaikan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya ikhwati fillah yarakumullah. Disebutkan pula oleh beliau, li'anna kulla wahidin minhum mujtahidun. Setiap para sahabat Nabi adalah orang-orang mujtahid. Artinya orang-orang yang mujtahid adalah orang-orang yang memang bisa mengambil sebuah keputusan. Karena memang mereka terdidik dalam tarbiyah sahihah yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika mereka mengambil sepeninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mengambil sebuah keputusan seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda yang sempat kita isyaratkan tadi. Demikian pula Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda dalam peperangan Siffin, Ma'rakatu Siffin. Masing-masingnya berijtihad. Memang jalan yang harus kita ambil adalah peperangan. Memang jalan yang harus kita ambil adalah pertempuran. Memang jalan yang harus kita ambil adalah al-harb wal-qital. Itu masing-masing ijtihad, keputusan dari mereka. Apakah mereka bisa benar dan bisa salah? Na'am. Dilanjutkan oleh beliau, hafizahullah wara'ah, faminhum mujtahidun musibun lahu ajran, waminhum mujtahidun akhta' walahu ajrun wahid. Namanya seorang mujtahid, seorang yang berijtihad dalam keputusannya yang akan dia ambil, maka tidak akan keluar dari dua lingkaran yang ada, dua keputusan yang ada. Apakah keputusannya menjadi keputusan yang tepat, benar, falahu ajran, dia akan mendapatkan dua pahala, dan ini sesuai dengan penjelasan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin pada tahapan yang kedua, lingkaran yang kedua, apa yang dia putuskan ternyata keliru, seorang mujtahid tadi. Tapi dia tidak tercela karena dia mujtahid. Dia memiliki dasar atas apa yang telah dia putuskan tadi. Bukan memutuskan satu perselisihan, memutuskan satu keputusan dengan serampangan begitu saja. Lah. Apalagi kita harus berhusnudzan kepada Ali bin Abi Thalib, demikian pula kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Berhusnudzan kepada mereka. Mungkin saja mereka sebelum memutuskan untuk terjadinya peperangan tersebut, sudah melakukan sholat dulu, istikharah dan yang lainnya bagi seorang mujtahid. Tapi ternyata keliru. Ketika keliru, akhta walahu ajrun wahid, dia tetap mendapatkan satu pahala. Artinya tidak ada yang tercela bagi seorang yang bermujtahid, seorang yang berijtihad, ketika dia benar-benar memutuskan apa yang ada di hadapannya dengan dasar ilmu syar'i dan bimbingan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal khata, dan kesalahan yang terjadi ketika mereka-mereka memutuskan satu keputusan dengan dasar ijtihad yang ada di tengah-tengah mereka, ternyata ya subhanallah keliru. Yang pertama, mereka tetap mendapatkan satu pahala. Yang kedua, mereka tidak tercela. Dan yang ketiga, kata Syekh Al-Fauzan, wal khata'u maghfurun, kesalahan mereka, ini yang paling penting, langsung mendapatkan al-maghfirah, dimaafkan, diampuni langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma aydan, lahum minal a'malil jalilah ma yukaffiru ma yahsulu min ba'dihim minal khata. Demikian pula, mereka para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, anggaplah mereka adalah orang-orang yang pernah melakukan ijtihad yang khata, ijtihad yang salah, dalam tanda kutip ya. Karena ijtihad yang salah ini kalau disalah artikan, disalah tafsirkan, bisa mengandung unsur celaan. Seperti apa yang diinginkan oleh A'idul Qarni wa man jara majrah. Apa yang diinginkan oleh Sayyid Qutb dan yang berjalan dengan bersamanya. Hati-hati. Mereka memiliki sebuah kesalahan, tapi di sisi yang lain, kata Syekh Al-Fauzan, hafizahullah wa ra'ah, mereka memiliki amalan-amalan mulia. Amalan-amalan besar. Jasa-jasa besar. Terlebih dalam menyebarkan dakwah Islam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana amalan-amalan besar tersebut mayukaffiru ma yahsulu min ba'dihim minal khata, bisa menggugurkan apa-apa yang ada di sisi mereka dari kekeliruan, dari kesalahan. Mereka keliru dalam ijtihadnya, iya, tapi di sisi yang lain mereka adalah orang yang memiliki jasa besar terhadap Islam. Ini yang harus benar-benar kita pelajari bersama. Dan berangkat dari penjelasan ini, ikhwati fillah yara'akumullah, ada sebagian ahlul ahwa yang menerapkannya bukan pada tempatnya. Dari kalangan ahlul bid'ah wal ahwa dikenal dengan pembahasan al-muwazanah, menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Seperti apa yang disuarakan oleh Abdurrahman Abdul Khaliq, gembongnya Sururiyah. Yang disuarakan adalah al-muwazanah. Jangan terus dibantah, wahai Syekh Rabi, jangan terus engkau menganjurkan para tulabul ilm untuk membaca kutubur rudud, kitab-kitab yang berisikan bantahan-bantahan terhadap Mu'tazilah, terhadap Murji'ah, terhadap Rafidah, Al-Khawarij dan yang lainnya. Mereka akan memiliki kekeliruan-kekeliruan, mereka akan memiliki kesalahan-kesalahan, tapi toh ternyata mereka pun memiliki kebaikan demi kebaikan. Muwazanah, menimbang, so adil dalam bersikap. Padahal nyatanya manhaj yang ada di sisi mereka, ucapan yang semacam ini yang keluar dari Abdurrahman Abdul Khaliq dan yang semodel dengan orang ini, tidak sejalan dengan manhajnya Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sabda-sabda beliau. Kalau seandainya ketika kita membahas para sahabat melakukan kesalahan, toh mereka melakukan kebaikan, itu muwazanah. Siapa sahabat, siapa kaum Rafidah? Bagaimana mau disamakan? Haula fi wadin wa haula fi wadin akhar. Para sahabat jelas ahlul jannah, Rafidah ahlul jannah. Yang menyatakan Aisyah di dalam neraka ahlul jannah mereka. Al-Khawarij yang menyatakan Malik Salman, orang yang kafir keluar dari Islam ahlul jannah. Bagaimana mau disamakan? La yastawun, enggak sama antara yang satu dengan yang kedua. Enggak bisa diterapkan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Inilah hakikat dari sahibul hawa. Apa yang bisa diarahkan ke hawa nafsunya, itu yang dicari. Ini buktinya. Para sahabat boleh kita lihat kebaikan-kebaikannya, kita lihat pula kesalahan-kesalahannya, atau kebalikannya, kita lihat kesalahan-kesalahannya, kita lihat pula kebaikan-kebaikannya. Kenapa orang Khawarij enggak boleh? Kenapa kaum Mu'tazilah enggak boleh? Kenapa? Ya man haula wa man haula, beda. Enggak bisa disamakan, enggak bisa disetarakan. Karena rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada di sisi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terlebih an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sendiri yang menasihatkan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu arda, la tadri ya Umar, engkau enggak tahu wahai Umar, la'alla Allah ittala'a ala ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kepada ahlul Badar, para sahabat yang mengikuti peperangan Badar bersama Nabi alaihi salatu wasallam, i'malu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian mau, silakan, diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul Badar, orang-orang yang berjihad bersama Nabi alaihi salatu wasallam pada ghazwatu Badrin, faqad ghafartu lakum, aku sungguh telah mengampuni kalian. Dan ketika kita melihat sejarah yang ada, ikhwati fillah yara'akumullah, ketika apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sampai ke telinga ahlu Badrin, mereka bukan orang-orang yang lantas ingin berbuat sesukanya, melakukan kemaksiatan seperti apa yang mereka inginkan, melakukan keharaman na'udzubillah min dzalik seperti apa yang mereka inginkan, mereka mengikuti hawa nafsunya. Lah, justru ketika Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka, qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kalian, tambah tinggi kesolehan mereka, tambah banyak amalan-amalan soleh mereka. Ini ashab Rasulullah. Mau disamakan dengan kaum Khawarij? Mau disamakan dengan kaum Rafidah? Mau disamakan dengan kaum Mu'tazilah? Syattan baina hadza wa dzak. Hadza fi wadin wa dzak fi wadin akhar. Beda, yang satu di satu lembah, yang satu lembah yang lainnya. Qauluhu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wala nadhkuru ahadan minhum illa bil khair. Ketika beliau menukilkan ucapan Al-Imam Al-Barbahari, kita tidak boleh menyebutkan, mengungkapkan satu kejelekan terkait dengan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita boleh ucapkan? Al-khair, hanya kebaikan-kebaikan saja. Jadi kalaupun kita menjelaskan tentang khilaf, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, harus kita timpali, harus kita imbangi dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni dari dosa-dosa mereka dan kesalahan-kesalahan mereka. Jangan kita biarkan begitu saja. Seperti tadi kita contohkan ucapan A'id al-Qarni bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah seorang perampok. Muawiyah bin Abi Sufyan, celaan lebih celaan, na'udzubillah min thalik. Seorang sariq. Sariq itu pencuri, perampok. Tajamnya lisan orang-orang yang tidak mengenal kadar diri mereka. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, li'annahum yuridunal haq wajtahadu. Kenapa kita tidak boleh menyebutkan terkait dengan ashab Rasulullah kecuali kebaikan? Karena mereka, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum jami'an, yuridunal haq. Yang mereka inginkan adalah kebaikan. Yang mereka inginkan adalah al-haq. Wajtahadu, dan mereka berijtihad. Bersungguh-sungguh untuk mencapai al-haq tersebut, bukan hanya sekedar slogan. Kami ingin bersama al-haq. Kami ingin bersama ulama. Kami ingin bersama kebenaran, bukan hanya slogan, tapi ijtahadu. Mereka berupaya maksimal. Ini kondisi para sahabat. Wa kullun minhum 'amila bi ijtihadihi, faminhum man huwa musibun wa minhum man huwa muqti'un maghfurun lahu. Namun setelah mereka berupaya dengan maksimal tadi, berijtihad, ternyata ada di antara mereka yang berijtihad ternyata keputusannya benar. Alhamdulillah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain mereka pun berijtihad dari kalangan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya sekedar menyampaikan kami ingin bersama al-haq. Kami ingin bersama kebenaran. La ijtihad. Ini poin pentingnya yang harus kita fahami bersama. Ternyata mereka keliru. Ternyata mereka salah. Dalam keadaan kata Syekh Shalih Al-Fauzan, maghfurun lahu, mereka akan mendapatkan ampunan, maghfirah langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang paling pentingnya adalah wa kulluhum sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nadkhulu fi ma jara bainahum. Dan mereka semua adalah para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an, dan kita tidak boleh ikut campur dalam perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Kalau mau nukilkan sejarah yang ada silahkan nukilkan. Tapi ingat, kalau sudah sampai menukilkan ditambah menghakimi dalam tanda kutip, oh yang benar adalah kelompoknya Ali bin Abi Thalib, yang keliru adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini sudah lancang terhadap ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang benar? Dua-duanya benar. Siapa yang keliru? Tidak ada yang keliru. Antara Ali dengan Talha Az-Zubair berperang dalam peperangan Jamal, siapa yang salah, siapa yang benar? Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kita harus menutup lisan kita dari perselisihan-perselisihan semacam itu. Mereka semua adalah ahlul jannah. Jelas Allah Subhanahu wa taala yang menjamin syurganya mereka. Demikian pula peperangan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, siapa yang benar, siapa yang salah? Tidak boleh kita berpihak. Walaupun para ulama ada membahas al-haq sebenarnya ada di sisi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ardhah. Namun Muawiyah bin Abi Sufyan bukan artinya orang-orang yang akan mendapatkan celaan, laknat, caci makian dari muslimin. La. Kita harus menjaga lisan kita dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu ardhah. Kemudian kata beliau, ta'ammal hadhil ayat, perhatikanlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam ayat ini. Walladzina ja'u min ba'dihim, yakni ba'dal muhajirin wal anshar, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kata Allah jalla wa ala, wal ladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni setelah kaum muhajirin, setelah kaum al ansar, mereka mengatakan dalam doa-doa mereka, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Setelah kaum muhajirin, setelah kaum ansar, doa-doa mereka adalah, ya Allah ampunilah kami dan ampunilah orang-orang sebelum kami yang mereka lebih dahulu beriman. Maka di sini disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan fadl as-sabaqiyah, keutamaan orang-orang yang lebih dahulu dalam beriman, lebih dahulu dalam mengenal dakwah, lebih dahulu dalam beramal saleh. Sabaquna bil iman, mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu dalam keimanan mereka. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dalam hati-hati kami ada ghil, ada sikap hasad, iri, dengki kepada mereka, orang-orang yang telah beriman. Khawatir filah yara'akumullah. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menyanjung dan memuji orang-orang yang saleh yang hidup setelah generasi muhajirin dan ansar. Mereka tidak melupakan fadl, keutamaan yang ada di sisi al-muhajirin, yang ada di sisi al-ansar, yang ada di sisi para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Bahkan mereka berdoa agar ya Allah selamatkanlah hati-hati kami, sanubari-sanubari kami dari sifat iri, hasad. Karena syaitan, iblis dan bala tentaranya, ikhwati fillah yarhamakumullah, tidak akan diam. Akan ada satu dua suara sumbang. Kenapa mereka terlalu memuji Muawiyah bin Abi Sufyan? Kenapa mereka terlalu memuji Ali bin Abi Thalib? Kenapa mereka terlalu memuji Utsman bin Affan? Bukankah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala lebih mulia dibandingkan mereka? Kesejahteraan rakyat lebih terasa di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, padahal beliau bukan dari kalangan ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ada. Maka doanya orang-orang yang saleh adalah selamatkanlah hati-hati kami ya Allah. Selamatkanlah kalbu-kalbu kami dari sikap hasad kepada mereka, orang yang beriman lebih dahulu dibandingkan kami. Walihada yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala fi dzalik. Oleh karenanya Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, min usuli ahli sunnati wal jamaah, di antara pokok ajaran, di antara pondasi terkait dengan akidah ahli sunnah adalah salamatu qulubihim wa alsinatihim li sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Selamatnya hati dan lisan mereka, bukan hanya lisan. Perhatikan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, di antara pokok akidah ahli sunnah adalah selamatnya hati dan lisan mereka dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka tidak ada sikap hasad sedikit pun, lisan mereka tidak ada celaan sedikit pun. Ketika ada yang mempermasalahkan, walaupun hanya di dalam hatinya, ada sifat iri, ada sifat hasad, ada pertanyaan mungkin kenapa, kenapa, kenapa dan kenapa terkait dengan ashab Rasulullah, berarti dia tidak berpegang dengan usul ahli sunnati wal jamaah, tidak berpegang dengan asl min usuli ahli sunnah. Apalagi sudah lisan yang berucap, karena lisan itu merupakan buah hasil dari apa yang di dalam kolbu seseorang, di dalam sanubari atau hati seseorang. Maka kita tidak heran, tidak nata'ajab kepada ahlul ahwa yang berani mencela para sahabah dalam kondisi mereka langsung diingkari oleh para ulama kita dan langsung dihakimi bahwa kolbu mereka berpenyakit, hati mereka berpenyakit. Kenapa? Karena memang selamatul qalb, selamatnya hati kita dari ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi terkait dengan su'udzon, berburuk sangka kepada Abu Bakar As-Siddiq, berburuk sangka kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, berburuk sangka kepada baqiyatu ashabi Rasulullah, itu saja sudah bermasalah. Seperti kaum Rafidhah, seperti kaum Khawarij dan haula al-mubtadi'ah. Su'udzon. Enggak mau berhusnudzon. Gak mau berbaik sangka dengan apa yang ada di sisi para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Maka salamatu qulubihim wa alsinatihim, selamatnya hati dan lisan mereka dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah satu tanda bahwa orang tersebut berpegang teguh dengan asal min usuli ahli sunnah. Kemudian kata beliau, salamatu qulubihim, makna dari ucapan Syekhul Islam, selamatnya hati mereka dari sifat iri, sifat hasad, sifat su'udzon atau yang semisalnya kepada para sahabat, maksudnya adalah fala yubghiduna ahadan minhum. Ajaran ahli sunnah sama sekali tidak mengajarkan untuk kita memiliki sifat al-bughd, membenci, tidak senang kepada ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu dari mereka, siapapun dari mereka, mau yang baru dari kalangan ashab Rasulullah atau yang sudah lama bersama beliau, yang sebentar atau yang telah lama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sahabat, tidak dibedakan di sisi ahli sunnah. Maka selamatnya hati mereka maksudnya adalah fala yubghiduna ahadan minhum, mereka ahli sunnah, orang-orang yang tidak akan membenci satu pun. Perhatikan ucapan Syekh Al-Fauzan hafizahullah wara'ah, mengajarkan kepada kita tentang akidah ahli sunnah kepada para sahabat, ahadan minhum, satu pun dari kalangan sahabat tidak boleh ada yang kita benci, walaupun nanti akan ada informasi-informasi yang mungkin sedikit menjerumuskan, sedikit menyinggung para sahabat yang na'udzubillah min dzalik bersama dengan pasukan yang Muawiyah ketika mencela Ali bin Abi Thalib, ketika tidak mau berbaiat. Wah, ini syubhat-syubhat yang semacam ini terjadi di tengah-tengah para sahabat, tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Tapi sekali lagi, apa yang terkait dengan ijtihad mereka, itu mereka lakukan dengan upaya yang maksimal, ilmu yang ada di tengah-tengah mereka, apakah mereka benar ataukah mereka salah. Kalau mereka benar dua pahala, mereka salah satu pahala, dan tidak menjadi aib, kekurangan di tengah-tengah mereka. Kenapa? Langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita fahami. Jadi jangan mudah kita latah ketika ada orang yang menyampaikan kepada kita, demikian loh hakikatnya Thalhah, demikian loh hakikatnya Zubair bin Awam, demikian loh hakikatnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Terlebih kita mendengar syubhat yang semacam ini dari ha'ula'il khawarij, sampai akhirnya mereka berani membunuh Ali bin Abi Thalib, nantinya mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan yang seterusnya. Ikhwati fillah yarhamukumullah, dilanjutkan oleh Syekh Al-Fauzan, salamatu al-sinatihim, selamatnya lisan ahli sunnah, maksudnya adalah fala yatakallamuna fi haqqi ahadin minhum wala yatanaqqasunahu. Selamatnya lisan mereka adalah ketika ahli sunnah diajarkan untuk tidak boleh berbicara terkait dengan kehormatan dan harga diri ahadin minhum, satu pun dari kalangan sahabat, satu saja tidak boleh, apalagi kaum khawarij yang mengatakan para sahabat Nabi murtadun, orang-orang yang keluar dari Islam, na'udzubillah min dzalik. Satu saja tidak boleh untuk kita berbicara dengan ucapan yang jelek. Wala yatanaqqasunahu, tidak boleh pula untuk kita merendahkan satu pun dari ashabi Rasulullah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaal fil haditsi sahih, adalah Nabi alaihi salatu wasallam yang mengucapkan di dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim fi sahihain, kata beliau alaihi salatu wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, fa walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin, kalau seandainya salah seorang dari kalian, generasi setelah sahabat, tabi'in, atba'at tabi'in, a'immatus salaf, atau kita di zaman sekarang, lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, kalau seandainya salah satu dari kita, salah seorang dari kita berinfak dengan satu gunung emas, kata beliau alaihi salatu wassalam, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, sungguh tidak akan bisa menandingi satu mud yang ada di tengah-tengah mereka ataupun setengahnya. Walaupun mereka hanya bersedekah dengan satu butir kurma, itu jauh lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan generasi setelah mereka, dibandingkan kita yang bersedekah dengan satu Jabal Uhud yang berisi emas. Maka ikhwati fillah yarhamukumullah, dari ucapan ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin memberikan tarbiyahnya kepada kita, agar kita benar-benar bisa menjaga hati-hati kita dan lisan-lisan kita dari kebencian dan celaan kepada ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafadznya sangat jelas, la tasubbu ashabi, janganlah kalian sekali-kali mencela para sahabatku. Insyaallah taala hadis ini akan dijelaskan secara global oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.